نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada waktu duha ini kembali Allah Ta'ala mudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini dicatatnya sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf, biasanya jam 6 sudah sampai di sini. Tadi jam 6 itu masih di Masjid Al Muhajirin ya, Puri Surya Jaya. Stop. Loh, kok sudah jam 6 gitu. Makanya langsung saya tutup terus pergi ke sini, ini sampai di sini agak terlambat mungkin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita memulai sedikit ya biar nyambung dengan materi kemarin. Kita masuk dalam bab ridha ya. Jadi ridha itu adalah bayi menghisap susu ketika yang dihisap itu hamil ya atau punya anak, itu ridha. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa satu kali ridha adalah ketika bayi menghisap ASI sampai kenyang ya. Kalau misalkan bayi itu melepas puting kemudian menghisap lagi, itu hitungannya satu. Jadi dianggap satu rontokan itu ketika sudah kenyang, sudah melepas puting dan menghisap lagi, itu satu kali rontokan. Kalau itu terjadi sampai 5 kali, itulah ridha yang mengharamkan. Dalam artian ibunya menjadi ibu dia, sama seperti ibu kandung sendiri, anaknya ini juga menjadi mahramnya, dan anak-anak dari ibu ini termasuk bapaknya itu mahram semua, tidak boleh dinikahi. Okay. Tapi kalau misalkan bayi ini punya saudara laki atau perempuan tapi enggak ikut disusui, itu boleh menikah ya dengan saudara-saudaranya, kok dengan saudara-saudara yang saudara-saudaranya yang rodo ini gitu. Tapi untuk yang disusui enggak boleh. Itu yang dimaksud dengan satu kali dengan yang itu yang disebut dengan rodo, Bapak Ibu. Nah, untuk masalah rodoan ini ya, itu kita disyariatkan untuk mencari wanita yang baik akhlaknya, baik agamanya. Karena yang namanya rodo itu kan mengenyangkan kan. Jadi rodo itu mengenyangkan. Makanya kan syarat bayi itu menjadi mahram adalah ketika dia itu masih butuh makan. Maknanya karena susu yang dia hisap ini adalah sebagai makanan, kan otomatis membentuk daging, otomatis menumbuhkan tulang. Nah, berarti intinya ASI ini itu membuat apa ya? Jadi membuat darah daging gitu loh. Nah, makanya kalau wanitanya tidak baik itu juga berpengaruh Bapak Ibu. Makanya harus mencari wanita yang solihah, wanita yang baik akhlaknya. Nah, hadis pertama yang pada bulan lalu sudah kita bahas dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuharrimul massatu wal massatani," akhrajahu Muslim. La tuharrim, tidaklah mengharamkan, al-massatu satu kali hisapan, wal-massatani dan dua kali hisapan. Maksudnya kalau sekedar bayi itu menghisap sekali atau dua kali itu bukan rodoh yang mengharamkan. Yang mengharamkan berapa kali? Sampai ya kenyang, kemudian terjadi berulang sampai lima kali. Jadi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu ya, satu, rodok yang berpengaruh, rodok yang menjadikan mahram ya, itu adalah yang menumbuhkan daging, mengeraskan tulang. Nah, kalau sekedar satu hisapan, dua kali hisapan, ini kan tidak akan mempengaruhi sedikit pun, maka itu tidak mengharamkan. Yeah. Nah, berarti maknanya di sini rodoan itu baru mengharamkan ketika banyak. Kalau sedikit tidak. Makanya jangan kemudian lagu belo tahunya soalnya ada iki tapi cuma sepisan yang tidak mengharamkan. Harus sampai kenyang dan itu terjadi berapa kali? Lima kali. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzurna man ikhwanukunna." Unzurna, lihatlah. Man ikhwanukunna, siapa saudara-saudara laki-laki kalian? Fa inna marradu minal majaa'ah, karena radha dikatakan radha itu ketika dia menyusu dan kondisinya lapar. Fa inna marradu, karena radha itu hanya terjadi minal majaa'ati, ketika lapar. Berarti kan maknanya kalau anak sudah disape kan ASI kan bukan makanannya lagi kan? Berarti itu sudah tidak waktunya merodo gitu kan? Nanti ada penjelasan. Dan kemudian yang rodo yang dihukumi rodo mengharamkan itu ketika mengenyangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ceritanya itu Aisyah ini ada laki-laki yang masuk. Terus Nabi cemburu gitu loh. Ini siapa kok masuk? Aisyah bilang ini saudara rodokku. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lihatan ojo dikit-dikit rodok itu memang betul saudara rodok apa enggak? Karena kalau cuma sekali hisapan atau dua kali hisapan maka bukan saudara rodok itu loh, Bapak Ibu maksudnya gitu. Makanya dikatakan di sini maknahu, arti hadis ini, annalladzi idza jaa, bahwa bayi yang lapar kana ta'amuhu allazi yushbi'uhu al-labanu min ar-radha, maka makanan yang menjadikannya kenyang adalah ASI itu tadi. Nah, inilah yang menetapkan terjadi pengharaman atau terjadi pemahroman seperti itu. Okay. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'at Sahlatu, datang Sahlah bintu Suhail, putrinya Suhail. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna saliman, sesungguhnya Salim maula Abi Hudzaifah, budak Abu Hudzaifah yang sudah diperdekakan, ma'ana fi baitina, bersama kami di rumah kami. Wa qad balagha ma yablughur rijal, dan dia itu sudah balig sebagaimana laki-laki dewasa balig. Faqala, maka Nabi bersabda, ardiihi, ini kok mati hidup, ardiihi, susuilah dia, tahrumi alaihi, niscaya kamu menjadi mahramnya. Amin, matur nuwun. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang perlu kita bahas, Bapak Ibu. Jadi kalau hadis pertama tadi kan maknanya bahwa rodo itu baru boleh bisa dihukumi haram ketika anak itu masih kecil. Maksud masih kecil itu ketika ASI adalah makanannya. Oke? Nah, hadis Aisyah yang kedua ini, loh kok bisa anak sudah dewasa kok disusui agar menjadi mahram? Kan seakan-akan meskipun besar kalau disusui maka menjadi mahram, kan gitu loh. Dan ini perlu kita bahas, seakan-akan dua hadis ini bertentangan, Bapak Ibu. Oke, okay? Ya, bisa difahami buatan? Halo? Ya, maksudnya yang seakan-akan bertentangan ini loh, sudah bisa difahami buatan? Jadi hadis pertama, hadis Aisyah kan mengatakan bahwa rodo itu terjadi ketika anak masih lapar. Maksudnya ketika anak itu ASI adalah makanan pokoknya. Berarti maknanya kalau anak itu sudah besar, ASI sudah tidak lagi menjadi makanannya, termasuk sudah disape, berarti kalau disusui rodok di sini enggak ngaruh, kan begitu. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'at Sahlatun bintu Suhail, datang Sahla binti Suhail. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Saliman, sesungguhnya Salim maula Abi Hudzaifah, ma'ana, Salim ini adalah budak milik suaminya Sahla, milik Abu Hudzaifah, ya, dia bersama kami. Jadi sejak masa jahiliyah itu diadopsi gitu loh. Diadopsi, jadi hidup bersama mereka seperti bapak dan ibunya sendiri. Baru kemudian datang pengharaman dalam Islam. Bahwasanya nek laki-laki ini bukan apa-apanya gitu loh. Jadi orang lain kan. Nah, karena ada ayat itu dia enggak enak. Ini sudah kadung diadopsi sejak sebelum Islam datang. Ketika Islam datang kok mengharamkan ini orang lain, gimana? Sementara sudah biasa koyo anak dewe gitu kan. Dalam arti koyo anak dewe itu ya ibu udah budukan biasa. Ibu ketok petisnya juga biasa petisnya gitu kan. Mungkin ibunya habis dari kamar mandi ke menantok, ini anak dewe kan enggak apa-apa. Nah, ini ketika Islam datang enggak boleh kan, diharamkan. Nah, soalnya enggak enak, terus gimana ini Rasul gitu. Nah, padahal dia sudah balik sekarang. Sementara dikatakan bahwa nek rodo itu kan ketika anak apa? Umur 2 tahun ke bawah, yang makanan yang ASI itu sebagai makanan pokoknya. Kemudian Nabi mengatakan, ardi'i, susui dia, tahrumi alaihi, niscaya dia, kamu menjadi mahram atasnya. Nah, cuma ini saya tegaskan ibu-ibu ya, ini bukan berarti nyusu kayaknya suami kepada istrinya begitu, itu jauh sekali. Jadi yang dipahami para ulama dan dikatakan para ulama itu diperah. Jadi di apa? Diperah, kemudian disuruh minum. Dan ini begitu yang tidak boleh, orang asing kok ya. Meskipun anaknya dewe ini besar, tidak boleh. Jadi jangan pikirnya itu jorok sekali, jangan ya, sampai saya pikir ngono mau. Ibu-ibu ya. Nggih. Jadi jelas nggih Bapak Ibu sekalian. Makanya dari hadis ini para ulama itu berbeda pendapat. Rontok yang mengharamkan itu kapan sih gitu? Rontok yang mengharamkan itu kapan sih? Di sini ada dua pendapat, Bapak Ibu, ada dua pendapat, ada empat pendapat. Pendapat pertama, rontok yang mengharamkan itu ketika anak berumur 2 tahun ke bawah. Oke, tolong dicatat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, itu enggak harus 2 tahun, tapi selama anak itu masih kecil, yang ASI itu adalah makanannya, itu berarti rodo itu mengharamkan dan ngaruh. Berarti kan 2 tahun setengah, 3 tahun ya. Selama ASI sebagai makanannya, maka rodo itu mengharamkan. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga ya, bahwa rodo itu bisa menjadi haram. Rodo itu mengharamkan meski yang disusui itu sudah balig. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, ya, pendapat yang keempat, ya, pendapat yang keempat ini pendapat yang benar, bahwa rodo itu tidak mengharamkan. Rodo itu tidak mengharamkan kecuali ketika bayi masih kecil. Apakah 2 tahun, apakah 2 tahun setengah, intinya ASI itu masih makanan pokoknya. Kecuali kalau ada kebutuhan seperti yang terjadi pada kondisi salim tadi itu. Ya. Jadi kalau misalnya enggak pernah tahu Islam, sudah pupu anak, kemudian masuk Islam dan punya seperti itu, biar anaknya menjadi mahram, maka yang terjadi pada Sahla binti Suhail ini boleh terjadi dan dianalogikan dengan dia. Faham Bapak Ibu? Ini pendapat yang benar. Jadi pendapat yang keempat ini bahwa rodo itu tidak ngaruh kecuali anak masih kecil. Nah, kecil itu masa menyusui itu kan 2 tahun kan? Karena biasanya sesuai Al-Qur'an itu 2 tahun itu kan setelah itu disapih kan gitu. Nah, berarti hukumnya sekali lagi rodo itu baru ngaruh, baru mengharamkan ketika anak berumur 2 tahun ke bawah. Selain itu tidak boleh kecuali ada hajat. Hajat apa Ustaz? Ya seperti yang terjadi pada Sahla binti Suhail dengan suaminya Abu Hudzaifah. Sejak masa jahiliyah sudah mengadopsi anak kecil, dipupu sehingga seperti anak sendiri. Tiba-tiba datang Islam mengharamkan bahwa ini bukan anakmu, ini harus berhijab. Kalau dia perempuan berarti kan meskipun bapak angkatnya kan tidak boleh dia buka aurat, tidak boleh dia tidak jilbaban, tidak boleh dia dari kamar mandi kebenaran dong, iya kan? Kalau dia laki-laki sama, ibunya harus menjaga, gitu loh Bapak Ibu. Nah ini gimana? Sementara kita sudah lama sejak kecil seperti anak sendiri, bapak ibu sendiri, gitu kan? Nah makanya solusinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, susui dia agar dia menjadi mahram sehingga kayak anak sendiri. Caranya ya apa? Ya diperas, tadi itu diperas, gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa Ustaz dalilnya kalau rodo itu ngaruh ketika anak berumur 2 tahun? Kan Allah berfirman, wal walidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilain, ya kan? Wal walidat, para ibu, yurdhi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Berarti masa menyusui itu 2 tahun. Ya, masa menyusui itu 2 tahun. Makanya kalau lebih dari 2 tahun sudah disapih, rodo itu tidak ngaruh. Kecuali apa? Ketika ada kebutuhan seperti yang terjadi pada siapa? Salim ini, Maula Abi Hudzaifah. Ya, jadi Abu Hudzaifah ini suaminya Sahlah, Bapak Ibu. Dia beli budak atau dikasih hadiah Salim ini, terus dia merdekakan dan dipupu kayak anak sendiri sejak kecil. Barang ketika sudah balik Salimnya, kok turun ayat hijab. Apa ayat hijab? Bahwa wanita itu harus menutup aurat dari lawan jenisnya yang bukan mahram. Nah, ini sudah kadung terlanjur, ya apa ini? Nah, maka solusinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan siapa? Sahlah ini untuk menyusui Salim. Ya karena seperti anak sendiri. Loh, boleh tak Ustaz, meskipun anak dewasa nyusu ibu E? Tidak boleh, makanya caranya adalah diperas. Gitu loh. Diperas, nah, diperah. Diperah. Nggih. Nggih, ada apa ibu-ibu kok rame sendiri? Monggo Ustaz Zuhairi, nggih. Kasus yang ada di sini kalau pakai mikrofon Ustaz biar ibu dengar. Okay. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali. Yang kasus ini yang kalau sudah sah, silakan suci dengan cara diperas lagi. Sementara gimana? Dengan cara diperas ya. Diperas. Sementara ibu ini sebetulnya sudah tidak mengeluarkan ASI lagi. Iya. Yeah. Sudah. Itu apa memang pada saat itu punya bayi atau seperti apa yang kasus yang ini? Ya, jadi beliau bertanya, ini apakah Sahlah binti Zuhair ini punya bayi? Kan jelas Ustaz, kalau wanita tidak menyusui kan tidak mungkin bisa punya ASI. Ibu-ibu ada tak pas perawan keluar ASI-nya gitu? Ada tak? Tidak ada, berarti memang dia punya bayi Ustaz. Nah sekarang Ustaz, kalau misalnya dia sudah umur 50 tahun ya apa? Kan tidak mungkin kan? Nah caranya biar jadi rodo mahramnya, mungkin dia punya anak perempuan kan bisa? Mungkin dia punya anak perempuan yang lagi bayi diperas. Atau mungkin dia punya saudara laki-laki ya kan? Saudara laki-laki punya istri, punya anak, nah itu disuruh. Gitu Ustaz Zuhairi. Oke, jadi bukannya dia, kalau misalkan dia pas waktu itu tidak mengeluarkan ASI, maka coba dicari mahramnya. Kalau dia punya saudara perempuan kan berarti kan sama, gitu loh. Kalau dia bisa punya saudara lagi kan sama kan, jadi mahram kan. Gitu, paham gitu? Ya. Nah ini tentang biasanya Bapak Ibu, orang Syiah itu nyerang para sahabat lewat hadis ini. Padahal kan ulama sepakat bahwa itu menyusuinya adalah dengan diperah tadi itu. Makanya Abu Umar Ibnu Abdul Bar mengatakan sifatu rodha'il kabir, tata cara menyusui laki-laki dewasa yang kebetulan kondisinya sama seperti kondisi Sahlah tadi itu, an yuhlaba lahul laban, jadi susunya diperah, wa yusqahu kemudian diminumkan. Fa amma antul qimahu sadiyaha, adapun dengan menyusuinya langsung, fala yambali, maka ini sangat tidak patut inda ahadim minal ulama, menurut ulama manapun. Oke? Okay? Oke. Okay. Ibu ada pertanyaan? Tadi yang ribu sendiri sih ter. Nama bu beli kucing dewasa. Oke. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Batas usia. usia dewasa. Yang mana yang tanya ini? Angkat tangan. Oke, batas usia dewasa. Ibunya atau anaknya? Anaknya. Oke. Tadi kan dikatakan ibu bahwa rodo itu tidak ngaruh kalau lebih dari 2 tahun kan? Oke. Nah, lebih dari, nah ini kondisi Salim ini sudah balik. Nah, laki-laki dewasa itu umur 15 tahun ke atas kan? Andaikan misalkan anak itu umur 20 tahun, terus baru dia masuk Islam, baru ngerti hukumnya, berarti sama ya, umur 20 tahun itu kalau dia memang punya ASI, maka diperas, dia suruh minum. Nah, minumnya berapa kali ya sama? Ya, sampai 5 kali tadi itu. Gitu. Loh, kalau misalkan sudah tidak keluar ASI, Ustaz, kalau sudah menopause misalkan, ya, kan mungkin dia bisa menyuruh putrinya yang lagi punya anak, atau menyuruh saudaranya yang lagi punya anak, kan gitu. Atau istri dari saudara laki-lakinya, kan gitu, Bu. Jelas, G? Ya, ada lagi ditanyakan, Bapak Ibu? Monggo Bu, silakan tolong mikrofonnya. Bu, tolong didekatkan lagi, Bu. Umpama susunya itu 1 gelas, 5 kali itu secara buka atau 5 gelas. Oke, oke. Oke. Oke, Bu, oke. Ini 1 gelas itu bayi sudah kenyang. Kalau dewasa maksudnya. Oh, kalau dewasa. Ya, hukumnya sama. Andaikan misalnya susu diperas segini itu kan bayi kenyang. Berarti kan sama, karena dewasa ya bisa langsung sehari 5 gelas. Tapi jenengan bisa langsung sehari 5 gelas gitu. Ada tasinya langsung 5 gelas. Bisa merdek kok balik. Oke, jadi intinya ibu bisa kalau misalkan bisa langsung sehari 5 gelas, bisa ya enggak apa-apa langsung diminum. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya sekarang 3 gelas atau 2 gelas, besok 2 gelas lagi, baru berikutnya 1 gelas gitu. Jelas nggih? Tidak harus langsung. Tidak harus langsung. Tapi kalau misalnya langsung enggak apa-apa gitu. Umpama 1 gelas itu sudah oh, enggak boleh, karena definisi 1 kali rodoan itu sampai kenyang. Jadi tetap mengikuti hukuman yang kecil, Bu. Bukannya, wes bisa tegotok, semari, enggak. Gitu, bisa dipahami, kan? Ya, insya Allah tetap mengikuti hukum rodo secara umum. Jadi 1 kali rodoan itu, bayi menghisap ASI, cerot, dilepas, berarti kan sudah kenyang. Nah, kalau itu sampai terjadi 5 kali, maka inilah rodo yang mengharamkan. Sekarang bayi sehari, ya bayi sehari ketika umur di bawah 2 tahun itu dia nyusunya berapa kali? Rata-rata. Halo. Kenapa? Loh, ini harus diteliti, Bu, yang punya anak sih. Enggak ada punya anak ini. Enggak pernah punya anak berarti. Dalam, Bu. Iki saya ngomong sing ndi akhire ngene. Angge jenengan lansia tapi dulu pernah saya masuk lupa. Enggak, maksud saya begini, dalam sehari itu kira-kira dia sampai 5 kali rodoan itu terjadi enggak? Oh iya, ya berarti kan bisa langsung diminum langsung sehari kan bisa, gitu loh maksud saya. Enggak, cuma bagi jenengan yang menyusui, misalnya pernah nyusoni anak itu tonggone misalnya, itu dicatat, aku dino iki nyusoni ping telu, ya. Kemudian pekan depan nyusoni pindo itu dicatat, kenapa? Ya biar jelas ini berarti anak rodoku gitu loh, berarti terima gitu. Padahal enggak boleh. Kan sama dengan menikahi saudara sendiri gitu loh maksudnya. Jelas ya Ibu ya? Iya. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sampai-sampai Bu. Menyusui itu apakah harus izin kepada orang tua? Karena ada kasus seperti ini, kebetulan ada seorang guru ya, profesi yang guru. Kalau guru kan biasanya terlalu lama untuk cutinya paling 2 bulan. Iya. Setelah itu anaknya dititipkan ke tetangganya, kemudian punya bayi. Ini kan kerja saya. Lalu si anak ini bayi kan nangis, akhirnya biasanya susui sama tetangganya itu yang bayi. Dia biasa akan senang karena dia apa ketika dia nangis dapat disusui oleh tetangganya itu. Nah, betul ini kan belum izin. Ini bagaimana hukumnya? Iya, jadi intinya kalau mau menyusui anak tetangganya dalam kondisi yang seperti tadi itu, apakah perlu izin? Saya kira perlu izin itu tidak usah. Wong jelas bayi kelaparan nih. Maksudnya apa di ombeni Nescafe? Ya, jadi langsung disusui aja. Cuma bilang itu mau wis tak susoni gitu loh. Masa kemudian sing anake disusui marah-marah kan tidak mungkin insya Allah ya. Cuma sing penting itu dicatat jenengan nyusoni berapa kali. Itu aja. Kalau misalnya menyusui ini cuma 2 kali berarti enggak terhitung sebagai rodo. Tapi kalau sudah sampai 5 kali berarti anak ini anak rodo jenengan gitu loh. Nah, ini yang maksud saya harus dicatat karena zaman sekarang ini banyak orang itu yang enggak ngerti gitu Bapak Ibu padahal kan kenapa sih kok dibatasi rodo itu harus 2 tahun ke bawah? Ya, masalahnya kan anak umur 2 tahun ASI itu kan makanan pokoknya kan. Karena itu makanan pokok berarti kan menumbuhkan daging, mengeraskan tulang, apa mengembangkan otak juga. Nah, kalau seperti itu berarti hukumnya statusnya podo be anak dhewe. Karena anak dhewe itu bagian daripada jenengan kan gitu kan maksudnya. Gitu loh, makanya harus 2 tahun ke bawah. Ke bawah. Misal begitu Ustaz, jelas ya? Oke. Okay. Ada lagi Ibu-ibu? Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Oke. Okay. Loh Ustaz, nah kalau saya menyusui istrinya gimana? Lah sudah pusela rodo lah. Ya udah, jadi kan ini gimana sih ayah-ayah ae? Oke. Okay. Sekarang hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna aflaha bahwa aflah siapa aflah akho abil Qu'ais aflah ini saudara laki-laki Abul Qu'ais ja'a datang yasta'dhinu alaiha minta izin masuk kepada Aisyah ba'dal hijabi setelah turun ayat hijab. Napa Ustaz ayat hijab itu? Ayat hijab itu adalah ayat yang memerintahkan wanita untuk berhijab kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu surat apa ayat berapa Ustaz? Itu Al-Ahzab itu. Sudah ketemu kan? Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Nggih. Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini ayat hijab. Nggih. Jadi wanita itu diperintahkan berhijab menutupi auratnya di hadapan laki-laki bukan mahram begitu Bapak Ibu. Nah ini Aflah ini minta izin kepada Aisyah masuk. Qalat, kata Aisyah, fa abaitu an adzana lahu. Aku enggak mau ngasih izin. Siapa dia? Bukan mahramku kok, gitu kan? Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, akhbaratuhu billadzi sana'athu. Aisyah ngasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngasih tahu apa? Bahwa tadi lo Aflah itu lo pengen minta izin masuk tapi enggak tak izinkan, wong dia bukan mahramku, gitu kan? Apa kata nak, kata Aisyah? Fa amaruni an adana lahu alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku memberi izin kepadanya masuk padaku. Wa qala, beliau berkata, innahu ammuki, itu lho paklikmu dhewe, pakdemu dhewe, gitu kan. Jadi ammun itu adalah saudara ayah, Bapak Ibu. Nah ini maksudnya karena dia paman serondo. Nggih. Kemudian hadis berikutnya ini ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana fima unzila minal Qur'an, dulu termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an, asyru radu'atin ma'lumatin yuharrimna, adalah 10 kali radu'an yang jelas, itulah yang mengharamkan. Jadi harus jelas Bapak Ibu. Berarti kadang-kadang kalau aku ben nyusoni arek iku tapi enggak roping piro gitu. Nah, karena enggak jelas maka enggak masuk kategori rodok yang mengharamkan. Makanya catat. Makanya dicatat dan beritahu orang tuanya biar tahu. Gitu loh. Jika dijak pisanan nanti. Thumma nusikhna, kemudian 10 rodoan yang jelas tadi dihapus, bi khamsin ma'lumatin, menjadi 5 saja. Jelas ya? Asalnya 10 kali dalam Al-Qur'an yang mengharamkan, terus dihapus diganti menjadi 5 kali. Berarti sekarang hukum yang dipakai yang mana? Yang 5 kali. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, wa hiya fi ma yuqra'u minal Qur'an, dan itulah yang dibaca dari Al-Qur'an. Maksudnya yang dibaca dari Qur'an itu yang terakhir, yaitu 5 kali yang mengharamkan. Gitu. Yang 10 kali enggak dipakai lagi Bapak Ibu. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran dari dua hadis ini, pertama, jadi dalam masalah rodo itu kita wajib berhati-hati. Kita wajib tasabut. Tasabut itu apa? Tasabut itu cross check. Tasabut itu cross check. Nggih, ini suaranya kenapa nih? Rodo itu. Nggih. Jadi wajib cross check. Dalam arti cross check itu, iki bener tak anak rodokku? Nek memang rodok, buktinya apa? Dan jangan mudah dikit-dikit rodok. Wong nyusu mesak sertan tok dianggap rodok. Jadi kita diperintahkan tasabut. Tasabut itu cross check. Tasabut itu teliti, diperiksa, dicek ya. Jadi jangan dikit-dikit rodok. Kemudian kalau memang rodok, itu benar tak rodoknya? Apakah memang mengharamkan apa enggak? Dan memang wanita itu secara asal harus berhati-hati, jangan sembarangan memasukkan laki-laki bukan mahram. Kayak Aisyah, karena dia enggak tahu ini mahramku apa enggak, jangan masuk. Baru tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, rupanya itu adalah pamannya sendiri. Enggak apa-apa, itu paman rodokmu, gitu kan? Itu Bapak Ibu. Maksudnya wahai Aisyah, lihatlah dan waspadalah tentang rodok ini. Apakah itu rodok yang memang mengharamkan atau tidak? Karena rodok yang mengharamkan itu satu, adalah ketika 5 kali terjadi dan jelas. Yang kedua, ketika bayi berumur 2 tahun ke bawah. Karena memang kondisi itulah yang anak bayi itu memang butuh makanan. Adapun di atas itu, maka rontok tidak ngaruh. Begitu. Pelajaran kedua, ya laki-laki harus cemburu, Bapak Ibu. Jangan kemudian bojone ngomong mbek wong lanang, salaman mbek wong lanang ceplak-ceplok, diem ae. Itulah dayus namanya. Dayus itu apa? Babi. Loh kok babi sih, Ustaz? Ya karena babi kan enggak punya rasa cemburu. Makanya jenengan enggak boleh makan babi itu apa sih, Bapak Ibu? Karena babi itu kalau dimakan orang enggak punya rasa cemburu akhirnya. Bojone digarap uang meneng ae deh gitu. Dan ayam jago itu kan cemburunya kan nemen kan? Ketika dimakani babi wis enggak cemburu meneh. Gitu loh. Dan laki-laki khususnya itu harus punya rasa cemburu. Cemburu kalau dia dayus, bojone mule bengi diparno wae, anake digoncang-gonceng, bocah lanang diwae meneng ae, anake mule dalu meneng ae, itu berarti dak dayus. Itu enggak bisa masuk surga ini. Nggih. Kemudian pelajaran berikutnya, kalau laki-laki itu merasa tidak nyaman, ada yang dia curigai, maka sebelum mengingkari wajib cross check dulu. Ya bukan berarti disuruh suudzon, enggak, tapi dalam arti kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, ya dicek dulu. Iyone enggak. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang setan itu kan berusaha untuk suudzon terus kan, biar tujuannya bercerai. Itu jadi harus dibedakan. Kita cross check, waspada juga diperlukan, tapi jangan kebangetan. Dikit-dikit curiga itu dari setan kalau seperti itu. Nggih. Pelajaran berikutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa rondo ini hanya terjadi ketika anak lapar. Lapar itu maksudnya ASI itu makanan utamanya. Berarti dia umur berapa? Umur 2 tahun ke bawah. Ya. Dan tadi saya katakan apa hikmahnya kok rondo yang mengharamkan itu ketika anak 2 tahun ke bawah? Ya karena kan jadi daging, jadi tulang. Nah, kalau dia menjadi tulang, menjadi daging kan berarti kan bagian dari ibunya sendiri gitu loh. Sehingga penopi anake dhewe. Kemudian hadis ini berbicara tentang nasakh, Bapak Ibu. Nasakh itu kalau dalam Al-Qur'an ini termasuk bagian yang ini ada dua macam nasakh. Jadi nasakh itu ada tiga. Yang pertama tulisannya dihapus, hukumnya juga dihapus. Tulisannya dihapus, hukumnya juga dihapus. Tulisannya maksudnya tulisan ayatnya dalam Al-Qur'an itu sudah dihapus, Pak. Dan hukumnya juga dihapus. Apa contohnya? Contohnya seperti 10 kali rondoan yang mengharamkan, kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Hukumnya juga sudah tidak berlaku. Yang kedua, ayatnya, tulisan ayatnya dalam Al-Qur'an dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Apa contohnya, ayo? Yang bisa jawab boleh pulang. Apa contohnya? Ini kan 5 kali rodoan kan, kata Aisyah, dan itulah yang dibaca dari Al-Qur'an. Sekarang enggak ada ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Sama seperti hukum rajam. Hukum rajam dalam Al-Qur'an enggak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Itu namanya naskhut tilawati wa baqaul hukmi. Tilawahnya sudah dihapus, enggak kita baca lagi, tapi hukumnya masih berlaku. Loh, nah kok tahu Ustaz jenengane itu masih berlaku? Kan ada hadis yang menjelaskan. Jelas? Yang ketiga, ayatnya masih kita baca, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ayat ayatnya masih kita baca Pak dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya tidak berlaku. Kalau jenengan pakai yang enggak boleh, wong enggak berlaku hukumnya. Nah, terus apa gunanya kalau kita baca wong enggak berlaku? Nah, kalau Allah menghendaki demikian kan kenapa, Pian? Halo? Faham ya Bapak Ibu ya? Ini maksudnya kalau nama itu lebih ya. Nggih, jelas Bapak Ibu? Halo? Jelas? Nggih, ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan, nggih, jelas nggih. Dalam Bu? Contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Ayat apa? Nggih. Kalau tak tunjukkan jenengan nanti kalau ujian bisa jawab? Silakan dibuka surat An-Nisa 111 kalau tidak salah. An-Nisa 101. Sudah ketemu? Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun antaqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu sudah ketemu Derek? Sudah. An-Nisa ayat 101. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, jelas ya? Maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholat, jelas. Syaratnya jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Maknanya apa? Maknanya jenengan itu baru boleh mengqasar sholat kalau kondisinya takut diserang orang-orang kafir. Ya mana? Nah sekarang jenengan prakteknya ya apa? Kan teko Surabaya, namun di Jombang, dari Sidoarjo, Jakarta, kondisi aman naik pesawat, gak apa-apa qasar, jangan qasar betul. Iya. Jadi ayat ini enggak dipakai karena maknanya itu jenengan baru boleh mengqasar sholat kalau takut diserang orang-orang kafir. Makanya pernah dalam Sahih Muslim dijelaskan, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi aman mengqasar sholat. Ada sahabat yang nyelentuh kepada Umar, "Loh Umar, ini kan kita," karena dia tidak paham, dia pahamnya ayat ini. Kita kan dalam kondisi aman, kok mengqasar sholat? Kata Umar, saya juga bingung. Akhirnya Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma baluna naqsuru sholata wa qad aminna. Wahai Rasul, kenapa kita mengqasar sholat kalau kondisi kita aman? Ya, karena yang dipahami oleh para sahabat kan ayat ini kan? Baru boleh mengqasar sholat kalau takut diserang orang-orang kafir. Apa jawaban Nabi? Sodaqotun tasodaqallahu biha alaikum faqbalu sodaqotahu. Ini sodaqoh yang disodaqohkan Allah kepada kita. Mas terima naik sodaqoh. Masa kakek takok semenang awai. Kan lu enak kan gitu kan? Nah kayak gitu. Jelas Bu ya? Ini ibu yang mana yang bertanya tadi? Mana sih Bu? Bu Ana, nanti ingat-ingat Bu Ana bulan depan tak tanya. Awas nih lupa ya. Oke. Aku enggak berbu. Oke, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Oke, silakan Bu. Seneng aku nak kasih takok ya berarti kan? Oke. Berarti gak bisa turu. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, aku mau Ditenik kalau itu orang kafir gitu ta? Iya. Nah, berarti jenengan enggak tahu orang kafir, Bu? Enggak tahu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih, Ibu. Orang kafir itu berarti yang agamanya bukan muslim. Ya, jadi siapapun yang muslim itu dikatakan kafir. Itu niteni pertama gitu. Tetapi ada juga bapak ibu orang muslim tapi kafir. Secara makna, secara lahir KTP-nya muslim ya, tapi murtad, melbu Kristen tapi namanya masih muslim, kan banyak. Jadi berarti kafir sudah. Masih namanya Rahmat, namanya Kamaruddin, namanya Bayhaqi, tapi kalau sudah murtad berarti sudah kafir. Atau muslim ya sholat, zakat, puasa, haji. Nah, tapi dia suka ke kuburan. Minta ke kuburan. Atau dia mengatakan semua agama sama. Nah, ini berarti secara makna sudah keluar dari Islam meskipun masih mengerjakan rukun Islam. Makanya Allah Ta'ala kan mengatakan alladzina amanu, orang-orang beriman. Silakan dibuka ayatnya. Surat Al-An'am. Sudah ketemu? Surat Al-An'am ayat berapa, Ibu-ibu? Ayat 82. Nggih. Surat Al-An'am ayat 82 ini penjelasan bahwa ada orang beriman tapi musyrik. Nggih. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Kemudian tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman yang dimaksudkan adalah syirik. Karena dalam surat Luqman Allah mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kedzaliman yang besar. Jadi artinya orang-orang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Berartilah ada orang beriman tapi mencampur imannya dengan syirik. Ada betul? Ada. Kemudian pada ayat yang lain surat Yusuf, nggih. Surat Yusuf, surat ke berapa Yusuf itu? Nggih. Ayat 103. Ayat 103, surat 12 ayat 103 Allah mengatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimukminin. Oh, bukan ini, ngapunten. Sebentar, aku bilang. Bukan ini, Bu, saya lupa. Surat Yusuf juga, tapi saya lupa ayatnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi ya. Surat Yusuf sebentar, wa ma yu'minu aktsaruhum. Ya, 106. Nggih. Ini tadi yang itu salah, sama-sama Yusufnya cuma 106. Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, artinya sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan apa? Iya, berarti mukmin tapi musyrik. Nah, mukmin musyrik itu berarti catatannya apa? Ya bukan beriman. Karena yang diinginkan Allah Ta'ala adalah mukmin min gitu, mukmin hakiki, bukan mukmin munafik, bukan mukmin kafir, bukan mukmin musyrik. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jelas ya, Ibu ya? Nggih. Ya, ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang kita melanjutkan hadis berikutnya. Wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah. Urida itu diinginkan menikahi putrinya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib loh Bu, nggih, Bapak Ibu. Hamzah itu kan pamannya Nabi kan? Nggih, Hamzah itu pamannya Nabi. Nah, kalau jenengan mau menikah mbek putrinya paman, boleh apa mboten? Boleh, halal. Cuma Nabi ndak boleh. Kenapa? Karena Hamzah itu memang di samping pamannya, tapi juga saudara rodoknya Nabi. Berarti putrinya Hamzah ini putri rodoknya Nabi, ndak boleh dinikahi. Paham nggih? Gitu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini urida ala ibnati Hamzah, diinginkan, diharapkan menikahi putrinya Hamzah. Faqala, beliau mengatakan, innaha la tahilluli, putrinya Hamzah itu tidak halal tak nikahi. Inna ibnatu akhi minar rodo'ah, karena putrinya Hamzah itu putri saudara rodo'ku. Wa yahrumu minar rodo'ati, dan menjadi haram karena rodo' ma yahrumu minan nasab, apa yang haram karena nasab. Jadi rodo' itu persis seperti nasab dalam mengharamkan. Jelas Bapak Ibu nggih? Nggih. Pelajaran pertama ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menikahi dari Bani Hasyim. Jadi Nabi kan Bani Hasyim Bapak Ibu. Tapi di antara istri-istri Nabi itu ono sing Bani Hasyim blas gitu loh. Makanya ditawari untuk menikahi putrinya Hamzah, pamannya sendiri. Nah, yang nawari ini enggak tahu. Ya, enggak tahu gitu. Nah, sebetulnya putrinya paman itu halal, baik bagi Nabi maupun bagi selain Nabi, halal enggak apa-apa. Nggih, karena dalam surat Al-Ahzab ayat 5 itu Allah mengatakan wa banati ammika, dan putri-putri pamanmu itu halal kamu nikah, enggak apa-apa, gitu loh. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan enggak boleh. Alasannya apa? Karena meskipun dia itu putri paman, tapi pamanku ini saudara apa? Saudara rodokku, saudara sepersusuanku, otomatis anaknya, putrinya itu seperti putri kandungku sendiri. Ya? Gitu. Nah, terus siapa yang menyusui Nabi dan Hamzah ini? Yang menyusui Nabi dan Hamzah ini namanya Suwaibah. Suwaibah itu budak milik Abu Lahab. Nggih, Suwaibah ini budak milik Abu Lahab. Abu Lahab ini angel dulu sebelum Nabi diutus menjadi nabi. Jadi malah ketika Nabi lahir, Suwaibah ini memberikan kabar gembira. Tuan, sampai lu punya misanan gitu. Seneng Abu Lahab. Saking senengnya Suwaibah ini diberdekakan pas hari Senin. Gitu, makanya dalam riwayat Bukhari itu ada orang itu Pak bermimpi ketemu Abu Lahab. Hah, piye kabarmu? Wes gak enak tok, seksuan terus tiap hari kecuali dino Senin. Kenapa? Ya sebagai bentuk Allah itu, karena dia sudah memuliakan Nabi Muhammad, diringankan Pak khusus hari Senin. Selama itu ya, ada pun selain itu ya enggak diengek-engek terus gitu loh. Yeah. Jadi Suwaibah ini yang sama-sama menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah. Nah, Suwaibah ini masuk Islam apa enggak? Nah, para ulama berbeda pendapat. Cuma ada salah satu ulama namanya Ibnu Mandah menegaskan bahwa Suwaibah ini masuk Islam. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, adrakal Islam ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam at-tis'ah arba'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya 9 paman. Punya 9 paman, tapi yang Islam datang dan pamannya masih hidup ada 4. Ketika Islam datang dan pamannya Nabi masih hidup ada berapa? Ada 4. 1 Abu Thalib, 2 Abu Lahab, 3 Hamzah, 4 Abbas. Nggih. Nah, yang mati dalam kesyirikan itu 2, Abu Thalib sama Abu Lahab. Yang masuk Islam siapa? Hamzah sama Abbas. Abu Thalib, ya. Abu Thalib ini yang seibu dengan Abdullah. Jadi kakeknya Nabi Abdul Muthalib kan istrinya banyak, 5 kalau nggak salah. Nah kebetulan yang dengan Abdullah dan Abu Thalib ini seibu, ya, seibu bapak ibu. Nah makanya kemudian semaribus, bisa ngawur. Ini sholat apa sih dimatikan kok? Ini gak mau matikan aku sih selesai. Saya bisa nyambuk. Waduh, alasan tidak bari padahal. Oke, jelas bapak ibu. Sampun lah. Pun sarapan ya, ada lagi. Mau bertanya bu, monggo silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya tadi kita tanya, kalau anak rodo ada kita tidak bisa nikah, padahal itu putra pamannya atau adiknya. Yang saya tanyakan, ketika saya nikah dengan putranya Pak D, itu kok saya dengar hanya dengar ya Pak, belum tidak boleh, karena kalau bapak saya meninggal, putranya Pak D itu bisa menjadi walinya. Itu yang saya pengen tahu dasarnya. Padahal putranya Pak D, Pak Lek dan lain sebagainya itu boleh kan, tapi putranya boleh lah, boleh putra Budi itu boleh, tapi ketika putranya Pak D kok enggak boleh. Saya pengen tahu dasarnya, apakah memang enggak boleh, apakah sama harganya dengan putranya Pak D dengan Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, jangan ditinggalkan dalam mikrofonnya. Itu pertanyaannya jangan paham nih. Intinya apa, Bu? Nikah dengan putranya Pak D. Saya nikah dengan putranya Pak D. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, jenengan sedang menikah belum? Sudah. Dengan siapa? Ini contoh. Oh, ngoten iya. Jenengan Bu menikah dengan putranya Pak D. Pak D kandung maksudnya. Ya. Boleh. Siapa yang enggak boleh? Sementara ini orang mengatakan wong Jawa wirato soalnya. Oh iya, ya memang kalau gini ada Jawa, katanya ilmu kedokteran karena terlalu dekat G-nya tidak boleh. Tapi Islam membolehkan, tidak apa-apa. Oh Islam membolehkan kok. Justru orang Arab rata-rata itu menikah itu mbek putri pamannya, putra pamannya gitu dan tidak ada masalah itu mereka. Iya Pak, cuma kalau ya boleh, boleh Bu. Oke, enggak usah percaya jenengan. Saya cuma saya kira dasarnya kan gitu toh Pak. Oke. Sama saudara. Saya kira dasarnya apakah kalau enggak jadi tentu. Oke, masalahnya gini, mereka jenengan ajak ngaji jeneng ngertos Bu. Bukan toh ajak ngaji ngono. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo Pak, tolong mikrofonnya Pak Muklis. Meneruskan pertanyaan dari ibu yang barusan tadi. Nggih. Mungkin barangkali jadi kan Pak D-nya paling. Barangkali ya Ustaz, apa masalah wali? Masalah wali. Jadi menurut saya pernah dengar gitu. Jadi kalau punya saudara ya, kemudian tapi dalamnya bapak bapak dan punya anak laki-laki gak punya saudara. Nah, ini ada khusus ibu tadi itu mungkin kan beralih ke dari bapaknya. Jadi saudara dari bapak. Nah, kebetulan yang dimaksud mungkin saudara dari bapak itu kan akhirnya sulit. Ya, ya wali, ya mertua gitu tak maksudnya. Tidak masalah sebetulnya, wali dobel mertua tidak apa-apa. Gitu loh. Dan kemudian begini, jadi wali, misalkan Pak Mukhlis ini wali gitu kan, mau menikahkan putrinya. Tapi tidak pede, GKP ngomongin wali, tek. Misalkan, ya wis tak wakilkan jenengan mawon ustaz, tidak apa-apa. Yang penting ada permintaan tadi itu. Ya, gak masalah. Misalkan kebetulan dia jadi wali juga jadi mertua gitu kan. Nah, biar orang-orang awam ini gak kasak kusuk, ya wis ini tak wakilkan, minta Pak Mukhlis tolong jenengan mewakili saya jadi wali, nikahkan ini ponakanku ini dengan anakku gitu loh. Gak apa-apa. Dulu jenengan pas sudah pernah menikahkan belum? Belum. Oh belum. Ya jadi intinya kalau memang khawatir nanti, kan kemeringet gak tahu-tahu nikah no, karena mau ngake bolak balik jembangan itu diulangi ke 10, wes kalau tak wes tak wakilkan jenengan mawon. Nah itu tidak apa-apa. Insya Allah yang jelas ada persetujuan dari wali. Betul pak? Ya, kok masalahnya boleh tidak menjadi masalah. Sambung. Ada lagi. Untuk yang masalah susu suan tadi. Nggih. Jadi ekstremnya itu misalkan ada pengasuh satu panti asuhan. Nggih. Nah, dia yang saya pahami itu satu susu suan itu anak kandung dengan anak orang lain yang disusui. Nggih. Nah, apakah juga berlaku sesama sesuai, artinya bukan dengan anak kandung, tapi misalkan si A orang punya anak orang lain, si B anak orang lain, ini susu semua. Nah antara A dan B ini apa suka satu susu dan itu satu murid? Loh iya. Nah kayak tadi Hamzah dengan Nabi Muhammad kan? Iya. Hamzah dengan Nabi Muhammad ini kan disusui Suwaibah. Misalkan begini, ada dua anak yatim bayi di panti asuhan. Ya, atau 3 atau 5 lah. Kemudian disusui satu orang ibu namanya Suwaibah misalnya. Berarti ini saudara, ini anak 5 tadi, laki perempuan misalkan, itu dari saudara semua. Saudara sesusu. Jadi mereka enggak boleh besanan, mereka mahram ke saudara kandung. Siapa ibu ya wanita ini? Kalau wanita ini di luar punya anak laki atau perempuan, berarti anak 5 ini enggak boleh nikah dengan dia. Gitu loh. Dengan anaknya si ibu tua iba ini, jelas Pak Gi? Jelas. Gi. Sampun tak? Sampun. Gi. Afwan. Bis itu kaget kelompok kita pada enak. Kita tutup dulu sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Khusus bu Ana nanti insyaallah tak lagi. Gi. Gi. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Matur nuwun. Jika ada yang benar itu semata-mata dari saya sendiri. Jika ada yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan juga tadi. Iya. Sampai ini. Biasanya. Dari pusat dari. Iya, saya juga tadi mau di pesawat. Iya. Tunggu bahasa cepat susuan baru banyak tanya. Alhamdulillah. Tak pipis dulu. Ini Ustaz ya, Pak. Tadi tak rekam, belum tak matikan ini.